Dari sapu semua doa, setrakan kecewakan ataupun tinggalkan, karena kau yang saya impikan dan inginkan. Sayang, saya berjanji akan setia menemani bersama selamanya. Ku tak segera bisa hidup tanpa dari semua sapu doa yang selama ini salinta. Tuhan beri satu sosok yang tulus mencinta, ku buat semua rasa sempurna di kopi mata sebegitu berharga. Sejanji selalu menjagaku dan sekuat tenaga. Kau harus tahu kalau satra mau untuk sendiri, cukup yang lalu jadi bekal untuk seberdiri. Kemari pegang tangan dan menari, kaulah masa depan yang selama ini ku cari. Ada jari jemari yang harus dilengkap-lengkapi, ada hati yang harus dirawat dengan penuh hati-hati. Dari hati ke hati ku mencintaimu tak pakai otak namun hati. Tak segera bisa hidup tanpa kau, seluruh hati ini ku semiliki. Saya harap kau jangan pergi lagi setelah mau sendiri. Sayangku, jangan peduli akan gelap. Sa cinta, sa pelita, jamin yang sa cakap. Kau hiasi dinding hati, kau pemilik ruang ini. Selalu sejanji takkan ku sedih selama saya masih ada di sini. Penuh saya berikan hasrat cinta paling dalam, saya hadir dan temani kau pun siang kau pun malam. Jalani bahagia dengan senyum sampai kau paham betapa tulus hati ni rasa ni yang tertanam. Dan kau yang menjadi something special, ini really bukan hayal. Seserius telah membualkan juangi terus maksimal. Saya yakin kau tak akan pergi putar haluan, tetap di sini karena saya sudah kecanduan. Sayang, saya berjanji akan setia menemani bersama selamanya. Saya bisa tanpa kau, seluruh hati ini ku semiliki. Saya harap kau yang terakhir untuk saya. Jangan